apabila belau mata keranjang, kapal basuh lapas tali, lapas cinta. Apabila belau pambatu nana, jangan percaya mulut gereja gereja. Sau belayar sampai seujung dunia, banyak duit baro yang habis percuma. Dorang bilang belau obra cinta, dompet su kosong baru ingat rumah. Mana julangan pesupan, mana julangan percinta, sesemua kita pepunya nangan suminta. Kita balik nangan selain, kita balik nangan sekali. Jika kanan faya kundia jari lain. Jika kau faya kundia jari.